Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selagi nyawa masih kandung badan, jangan sampai orang merasa aman, tidak terkena fitnah. Jangan merasa bahwa dia akan terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia terbagi menjadi empat. Orang yang mengawali hidupnya dengan kebaikan, terus sampai akhir hayat dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ini tentunya orang yang terbaik. Yang kedua, orang yang mengawali kehidupannya dengan kebaikan, namun menjelang wafatnya dia menyimpang, bahkan murtad dari agama, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga, orang yang mengawali kehidupannya dengan kejelekan, dan terus kejelekan ini dia lakukan, dia kerjakan sampai kematian datang kepadanya, dan dia mati di atas su'ul khatimah, ini orang yang paling jelek. Ada orang yang mengawali hidupnya dengan kejelekan, dengan kemaksiatan, bahkan mungkin dengan kekufuran, namun hidayah dari Allah datang kepadanya sebelum dia meninggal. Dia masuk Islam, dia bertobat, dia sadar, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Ar-Rasul menjenguk anak Yahudi ini, beliau memanfaatkan momen berharga ini untuk mengajak anak tadi masuk dalam Islam. Sang anak seolah-olah meminta izin kepada orang tuanya, kalau saya masuk Islam, bagaimana wahai ayah? Maka ayahnya mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Ikutilah Abul Qasim, ikutilah Muhammad. Kemudian anak ini masuk Islam. Tidak berapa lama anak ini kemudian meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur bahwa anak ini meninggal di atas Islam. Ketika dalam peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan kafirin, datang seorang kafir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan keislamannya. Dia pun masuk Islam dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Dia pun langsung masuk kepada barisan kaum muslimin. Faqatal faqutil. Dia pun ikut berperang dan terbunuh dalam perang ini. Maka Rasulullah mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini sedikit amalnya tetapi banyak pahalanya. Ya, akhir kehidupan seorang tidak ada yang tahu. Dan fitnah yang datang silih berganti, dari yang kecil kemudian yang lebih besar, kemudian terus seperti itu, tidak ada jaminan kita akan istiqomah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala sakit, yang beliau pingsan dalam sakit ini sakit keras, yang beliau meninggal padanya, datanglah setan atau iblis menjelma sambil menggigit jarinya, seraya mengatakan kepada Imam Ahmad, "Futtani ya Ahmad, wahai Ahmad, kamu telah selamat dari godaanku, kamu telah selamat dari fitnahku." Kata Imam Ahmad, la badu, belum. Orang-orang yang di sekitarnya kaget, kenapa Imam Ahmad mengatakan belum? Ketika Imam Ahmad sembuh dari pingsannya, dia bertanya, tadi kalian dengar gak apa yang saya katakan? Kata mereka, dengar, tapi kami gak paham. Anda mengatakan la ba'du. Belum. Kata Imam Ahmad, tadi setan atau iblis datang menjelma di hadapanku. Sambil menggigit jarinya, dia mengatakan, futtani ya Ahmad. Wahai Ahmad, kamu telah selamat dari fitnahku. Saya pun mengatakan belum. Belum, selama nyawa masih ada. Seperti itu seorang yang saleh, seperti seorang yang berilmu, dia tidak akan merasa aman akan tertiba fitnah. Bisa jadi seorang dia selamat dari fitnah syubhat, belum tentu dia selamat dari fitnah syahwat. Bisa jadi seorang dia selamat dari fitnah kedudukan, belum tentu seorang selamat dari fitnah wanita. Bisa jadi seorang selamat dari fitnah wanita, belum tentu dia selamat dari fitnah di dunia. Oleh karena itu, di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan lebih terasa dengan kita belajar yang seperti ini. Apa yang setiap sholat kita baca ketika tasyahud, dari kita meminta perlindungan kepada Allah, min fitnatil mahya wal mamat, sangat-sangat terasa bahwa ternyata di antara maksud yang kita baca dalam sholat ini, dalam doa kita, adalah kita meminta perlindungan kepada Allah dari beragam fitnah. Fitnah ketika kita masih hidup dan fitnah ketika menjelang kematian. Dikatakan bahwa setan sangat bersemangat untuk menggoda manusia, terutama di akhir-akhir umurnya, agar dia bisa menyesatkan, agar masih ada tersisa waktu untuk bisa menyesatkan manusia. Masyiro al-muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa hati kita ini lemah, sementara fitnah begitu banyak mengelilingi kita, dan terkadang fitnah itu datang seolah-olah sesuatu yang hak. Misal, dan ini tidak mustahil, bisa jadi seorang pengurus pondok pesantren, seorang ustaz, ada seorang wanita, mungkin orang tua dari murid, curhat, ngeluh, ini anak saya di rumah seperti ini ustaz, bagaimana? Awalnya hanya mungkin sifatnya konsultasi, akhirnya ya, karena mungkin ustaznya kadang sibuk, sehingga perempuan tadi minta, tolong ustaz, saya minta nomor teleponnya, mungkin saya telepon atau saya WA kan, atau saya SMS. Berawal dari seperti itu. Tapi subhanallah, yang namanya setan terkadang menggoda. Berawal dari ya curhatan, kemudian terus berlanjut, bahkan tidak mustahil sampai terjadi kepada perselingkuhan. Dahulu dikatakan bahwa awal perselingkuhan itu awalnya adalah dari pandangan dibalas dengan pandangan, senyuman dibalas dengan senyuman. Ya, kemudian setelah itu adanya percakapan, setelah itu adanya janjian, setelah itu wallahu ta'ala. Dahulu dikatakan, nadratun summa ibtisamun summa kalamun famawaidun. Ini urutan-urutan. Dan seperti iblis dalam menjebak manusia melalui tahapan. Seperti itu dahulu sebagian salah mengatakan, al-fitnatu idha akbalat arafahal ulama wa nubama safihaduhama Wa idza adbarat 'arafah al-ulama. Fitnah ketika datang, para ulama tahu baik ini fitnah. Ini bahaya, ini hati-hati. Jangan diteruskan. Ini ditutup, ini di ya apa namanya? Jauhi. Ngerti ulama. Namun orang-orang yang bodoh tenggelam. Oh, ini baik kok. Ya. Menasihati pemerintah masa salah. Pak pemerintah semuanya benar. Padahal itu orang-orang khawarij yang mereka ya awalnya dari nasihat terbuka untuk penguasa di atas mimbar, kemudian berujung kepada angkat senjata melakukan pemberontakan. Orang-orang yang enggak ngerti dikira oh, ini orang-orang yang baik, orang-orang yang ingin ya meluruskan kesalahan pemerintah. Orang yang enggak ngerti, oh dikira baik, padahal ini adalah awal dari melakukan pemberontakan. Awalnya ya menasehati penguasa dengan surat terbuka, kemudian di atas mimbar. Padahal cara yang seperti ini bukan caranya salaf as-salih. Bukan caranya orang-orang salih. Ini sudah dilakukan oleh kelompok khawarij di masa lalu dan terus ya diikuti oleh apa namanya? Ya, anak cucu mereka dan pengagum mereka ila yaumil qiyamah. Fitnah ketika datang, para ulama ngerti. Ini bahaya, ini hati-hati. Tapi orang-orang yang bodoh tenggelam. Kalau fitnah tadi sudah lewat, ya orang yang bodoh baru tahu, oh ternyata ujung-ujungnya gini. Oh, ujung-ujungnya ingin buat partai, katanya ingin bela Islam, ujung-ujungnya ternyata ya ingin buat partai. Bisa jadi seperti itu, orang tahu. Jadi ketika awal muncul demo-demo, orang mungkin menganggapnya, wah ini membela Islam, aksi bela. Orang gak ngerti ujung-ujungnya seperti apa. Kenapa? Sampai orang awam, orang bodoh itu samar. Karena li'annal fitnata idza aqbalat tatazayyan. Karena yang namanya fitnah ketika datang itu menghias diri. Jadi yang namanya fitnah itu bukan tampil seram, itu bukan tampil seolah-olah ini kebenaran, ini ya dalil, ini membela yang terdolimi. Tampil seperti itu. Tatazayyan bil hirohaladin. Tampil seolah-olah ini orang-orang yang punya kecemburuan dengan agama, orang yang semangat beragama. Tatazayyan biqaulil ma'ruf. Fitnah ketika awal datang terkadang menampakkan, oh ini sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Tatazayyan wa yadun ba'dun nas anna hadza la yakhafu billahi law matala'ib. Ya, berhias, orang pun menganggap bahwa ini orang yang tidak takut dalam membela agama Allah. Ini orang berani dalam membela agama Allah, tidak takut pada celaan orang mencela. Fatatazayyan fatakhtar. Fitnah ketika awal datang itu tampil, dikemas, dibungkus ya dengan kemasan yang menarik sehingga orang itu pun apa namanya tertipu. Fa idza afsadat takasyafat. Ketika ya fitnah tadi ternyata bereaksi menimbulkan ya korban, baru mereka tahu oh ternyata seperti itu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, inna hadil fitnah idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Yang namanya fitnah, fitnah apapun, fitnah yang menjadikan seorang itu menyimpang dari agama ini, fitnah wanita, fitnah harta, kedudukan, yang ujung-ujungnya menjadikan orang itu jauh dari agama. Ketika datang, orang yang alim ngerti, bahaya ini. Bahaya. Orang jahil gak ngerti. Orang yang ya ilmunya cetek, gak mudeng, gak ngerti. Tapi kalau nanti sudah lewat, ya, orang jahil baru tahu. Sehingga karena terkadang fitnah itu samar. Terkadang orang yang menyebarkan fitnah, terkadang ya mereka menyitir ayat, menyitir hadis. Maka di sini pentingnya kita mendalami ilmu agama dengan bimbingan para masyayikh, para asatidz, agar kita tahu yang benar dari yang tidak benar, agar kita ngerti penafsiran ayat dan hadis yang sesuai. Seperti tadi dikatakan oleh Ustadzuna Muhammad Rizal bahwa terkadang ahli fitnah mereka datang menyitir ayat atau hadis yang dohirnya seolah-olah membenarkan pemahaman tersebut, padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena memang hati itu lemah, sementara syubhat mengepung di mana-mana. Tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Fitnah, ujian, cobaan telah menimpa sekian banyak orang. Ada yang selamat dan banyak yang terhempas. Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan kisah para nabi dan para rasul yang mereka dijadikan ibrah, dijadikan sebagai uswah teladan dalam istiqomah mereka ketika mengemban amanat Allah di saat mereka harus berhadapan dengan permusuhan orang-orang kafir. Mereka tidak mundur selangkah pun. Mereka istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat-ayat Al-Quran kita baca agar kita kokoh hatinya. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Masing-masing kami ceritakan dari kisah para nabi, para rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak. Sesuatu yang dengannya akan kokoh hatimu, akan kuat ya hatimu. Dengan kita membaca dan mendengar kisah para pendahulu kita yang istiqomah, yang kokoh dalam mempertahankan Islam, tidak goyah dengan fitnah apapun, maka kita sebagai orang yang datang belakangan, kita ingin meniru, mencontoh, berteladan dengan mereka. Ibnu As-Sakir telah meriwayatkan yang maknanya, dahulu seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, seorang sahabat yang masyhur, Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi. Ketika dia tertawan oleh pasukan Romawi, dan mereka tahu bahwa ini seorang sahabat Nabi yang mulia, maka sahabat Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ini dibawa oleh orang Romawi di hadapan raja mereka. Raja tahu bahwa ini seorang sahabat Muhammad. Dia pun menawarkan, kalau kamu mau mengikuti saya, akan saya berikan sebagian kekuasaan saya kepada kamu, dan kamu akan saya nikahkan dengan putri saya. Bayangkan, siapa orang yang tidak kepengen kekuasaan? Ya, siapa orang yang tidak kepengen ya punya istri yang dia istri orang terpandang? Ditawari seperti itu. Kamu, ya, kamu kalau mau ikut saya, tinggalkan Muhammad, ikuti agama kami. Kamu akan saya kasih sebagian dari kekuasaan saya, dan kamu akan saya nikahkan dengan putri saya. Yang ngomong raja Romawi. Apa kata Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi? Seandainya seluruh hartamu kamu kumpulkan, dan seluruh harta orang Arab dikumpulkan untuk saya meninggalkan agama Muhammad, saya tidak akan meninggalkan barang secuil pun. Setelah mereka tahu keteguhan dari sahabat Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, mereka pun yang menyalip ya sahabat Abdullah ini untuk dibunuh. Ketika sahabat Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi ini sudah di tiang gantungan, di tiang salib, raja memerintahkan tukang panah untuk sengaja memanah di sebelah kaki dan sebelah tangannya, yang sengaja supaya tidak dikenakan, untuk menakut-nakuti. Diturunkan. Ya. Kamu, ayo masuk agama kami. Kamu keluar dari agama kamu, ikuti agama kami. Bebas kamu, aman kamu. dia pun tetap ya istiqomah. Kemudian didatanglah tawanan-tawanan dari kaum muslimin. Sang raja pun meminta kepada pengawalnya untuk mengambilkan tempat penggorengan yang besar, dikasih minyak, dinyalakan api. Tawanan muslimin langsung dimasukkan ke dalam ya tempat penggorengan, langsung meninggal dan dumat, dilihat langsung oleh apa namanya ya sahabat Abdullah ibn Hudzafah Sami. Maksud dari perbuatan raja yang zalim ini agar Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini lentur agamanya dan murtad. Dia pun menangis. Orang kaget. Kenapa menangis? Dia mengatakan, seandainya saya punya nyawa yang banyak, namun nyawa hanya satu. Kemudian tubuh saya dibakar, tubuh saya digoreng seperti ini, ya, akan saya pertahankan meskipun saya punya nyawa yang banyak. Raja kebingungan, ini orang ya segala cara sudah apa di ya tempuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dia ketika di penjara, dijebloskan di penjara, dikasih makanan daging babi, diberi minum khamr, tidak dimakan oleh dia. Raja pun bertanya, kenapa kamu tidak makan? Kata dia, sebenarnya menurut syariat boleh bagi satu makan. Kenapa? Terpaksa. Gak ada makanan kecuali ini, ya kan? Darurat, ya kan? Tapi saya tidak mau makan karena saya ya khawatir dengan perbuatan saya ini musuh akan ada celah untuk musuh ada celah untuk ya mencela Islam. Kemudian raja mengatakan, bagaimana kamu? Mau gak kamu cium kening saya ini? Kata raja. Kalau kamu mencium kening saya ini, kamu merdeka, kamu bebas. Kata sahabat Abdullah ibn Hudzafah Sahmi, saya mau mencium kening kamu dengan syarat saya dan tawanan-tawanan muslimin semuanya bebas. Kata raja, iya. Karena bagi mereka dicium keningnya apa? Penghormatan, ya kan? Ah, hanya nyium kening gak apa-apa kan? Dicium, setelah itu apa? Bebas. Khalifah Umar ketika dengar seperti ini, bangga dengan sahabat Abdullah bin Hudzafah Sami. Khalifah Umar mengatakan, berhak atas setiap muslim untuk mencium kening sahabat Abdullah bin Hudzafah Sami, dan saya orang yang pertama menciumnya. Ya subhanallah. Dengan sebab perbuatan dia, dengan izin Allah, tawanan-tawanan muslimin selamat ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomahan yang luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang ditawarkan kepadanya harta, ditawarkan kedudukan, ketika ternyata ini gak mempan, pakai jurus yang berikutnya, jurus menakut-nakuti. Karena orang itu, untuk meluluhkan orang itu kadang punya dua jurus. Pertama jurus apa yang ya menawan, tawaran-tawaran menggiurkan. Kalau ini sudah kena, ya sudah cukup. Kalau tawarannya menggiurkan, menyenangkan, enggak mempan, baru dengan apa namanya? Dengan ancaman. Persis kayak tukang jual obat. Ya, misalnya kayak gitu. Ya, jual obat keliling, ya ketika di jualan obat orang pada datang, para ibu, para bapak, ini obat. Ya, masya Allah, kalau bapak ibu membeli obat ini, anak-anak ibu ya akan tumbuh ya sehat, cerdas. Pokoknya disebutkan manfaatnya. Ternyata enggak ada satu pun yang beli. Nanti menjual obat berubah jurus. Hati-hati para ibu-ibu, para bapak-bapak. Kalau kalian ya meremehkan masa depan anak kalian, ya, ini obat ya sangat bermanfaat. Kalau kalian tidak beli, kami khawatir masa depan anak kalian akan idiot. Ya, kalau idiot siapa yang akan bermanfaat, yang bisa memberi manfaat kepada kalian? Ini jurus yang kedua. Seperti itu terkadang alul batin menggunakan jurus yang pertama, ya tafsir, kemudian kalau enggak mempan baru apa? Ingdar, ya beri, ya apa namanya sesuatu yang menggiurkan ternyata tidak mempan, baru saat itu diancam. Tapi orang yang ngerti tentang agama ini dengan sisian Allah selamat. Dengan sisian Allah selamat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak tahu ternyata isi surat wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik bahwa yang menjadi khalifah setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Mungkin keluarga-keluarga Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah menganggap, wah kami ini yang akan dapat, ternyata kok orang yang sedikit jauh nasabnya. Kaget mereka. Umar pun ikut kaget. Ketika proses pemakaman sudah selesai, kemudian dibacakan surat wasiat, Umar bin Abdul Aziz kaget. Ya kok saya? Kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, ya, karena saking letihnya waktu itu, letih dalam proses pemakaman Sulaiman bin Abdul Malik, padahal dia sudah dibaiat menjadi khalifah, ingin istirahat. Anaknya menegur, wahai ayah, mau kemana ayah beranjak? Kata Umar, nak, bapak letih sekali. Dari pagi sampai sekarang ini, ayah capek sekali mengurusi jenazah ya Sulaiman bin Abdul Malik. Ayah istirahat, nanti insya Allah pada duhur abi ya ayah akan melaksanakan tugas. Sang anak mengatakan, wahai ayah, ayah sekarang sudah diangkat menjadi khalifah. Ayah sekarang sudah harus bertugas. Ayah kalau menanti sampai pada duhur, apakah ayah ada jaminan umurnya ayah akan sampai di sana? Maka Umar pun memanggil anaknya, sini nak. Diciumnya kening anaknya, bangga punya anak yang seperti ini. Umar bin Abdul Aziz ketika awal pertama kali dia ya menerbitkan keputusan bahwa dia bertekad, dia dengan keluarganya, seluruh harta yang dulu didapat secara ilegal maka dikembalikan ke Baitul Mal. Dan dia pun menerbitkan surat keputusan kepada para pejabat-pejabat negara yang dulu pernah mengambil harta masyarakat secara ilegal, secara tidak sah, dikembalikan ke apa namanya, ke Baitul Mal. Ternyata keputusan ini berat sekali. Disinilah godaan berat menimpa Umar bin Abdul Aziz. Para pejabat-pejabat yang keberatan ini pun mereka berusaha untuk menggoyah tekad Umar bin Abdul Aziz. Batalkan keputusan ini. Kami tidak mau. Seberapa kamu ingin harta, kami akan kumpulkan. Bayangkan. Ya. Umar pun tidak bergeming. Tawaran yang menggiurkan, tidak. Saya harus melaksanakan ini ya dari keluarga saya dan orang-orang yang dekat dengan saya. Melihat keteguhan seperti itu, mereka putus asa. Jurus orang yang iwung biasanya enggak terkira. Ya, orang kalau kalah itu biasanya menggunakan jurus apa? Iwung. Akhirnya apa? Mereka pun menyewa seorang untuk membunuh Umar bin Abdul Aziz. Caranya, orang dekatnya Umar bin Abdul Aziz itu pembantunya atau budaknya, ya, dihasut oleh mereka. Kamu ingin duit? Kamu ingin merdeka? Budak dibilang seperti itu, oh, ingin merdeka, dapat duit banyak lagi, ribuan dinar yang kalau diuangkan mungkin berapa miliar. Budak ya ditawari duit kayak gitu, ya ngiler ya kan, ngiler ya. Terus gimana caranya? Kamu ngasih minum, ya, tuan kamu itu Umar bin Abdul Aziz, kasih racun. Betul, budak ini pun akhirnya, kan dia pelayan, Umar gak curiga yang pelayan ya kan, dikasih racun. Ketika Umar minum, Umar kerasa ini racun ini. Umar gak ngerti yang goib. Ya ini minuman, ini insya Allah kalau ini banten ya. Dikasih minuman, diisi racun. Umar kerasa ini racun. terpanggil. Kenapa kamu berbahasa seperti ini? Kata dia, mereka itu nawar kepada saya untuk, ya, kalau kamu mau, kalau kamu bisa membunuh Umar, ya kamu, kami merdekakan, terus kamu dikasih uang sekian ribu dinar, uang emas. Ribuan dinar itu enggak tahu berapa miliar loh sekarang ini. Banyaklah intinya. Kata Umar, mana uang? Kata budak tadi, ini uang. Diambil oleh Umar, dimasukkan ke Baitul Mal. Budak ini kata Umar, pergi kamu ke sana sampai enggak ada orang lihat kamu, sudah pergi. Kemudian tidak berapa lama Umar pun meninggal. Diracuni oleh para ya orang-orang yang haus kekuasaan dan tidak mau tunduk ya dengan al-haq. Umar kokoh istiqomah ya dalam memegang prinsip al-haq meskipun dia harus meninggal diracun, meskipun dia ditawari dengan harta yang seberapa yang diinginkan, tapi Umar tidak goyah. Ini tentunya sekian dari kisah orang-orang yang tsabit, orang yang kokoh di saat menghadapi fitnah, dan fitnah begitu banyaknya, fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah wanita. Ya, ini semua orang tidak bisa selamat kecuali kalau memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup ya dengan kisah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia hidup di zaman yang manusia waktu itu sudah berebut kekuasaan. Padahal dahulu saat ketika di zaman Rasul, ketika sakit di Mekah, dia ngerasa, ah saya sudah mati, saya mau mati ini. Ternyata Rasul menghabarkan, wahai saat mungkin kamu akan panjang umurnya. Dan ternyata betul. Sahabat saat pun hidup di zaman yang waktu itu manusia sudah mulai berebut kekuasaan. Para sahabat senior sudah pada meninggal. Para sahabat kebanyakan sudah meninggal. Tersisa dari para sahabat beberapa sahabat. Sahabat Sa'ad termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Seorang sahabat yang terkenal memiliki karisma tersendiri, disegani. Bahkan ketika muslimin baru 7 orang, dialah salah satu dari 7 orang ini. Di saat orang pada berebut kekuasaan, ternyata sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas malah angon kambing, ya, gembala kambing di Badui. Anaknya kalau enggak salah yang bernama Umar bin Sa'ad pun datang. Wahai ayah, manusia mereka pada berebut kekuasaan, kok ayah malah angon kambing? Ayah kok malah gembala kambing di Badui? Mungkin maksud dari anaknya, anak kan bangga kalau orang tuanya menjadi apa? Orang yang punya jabatan. Anak merasa ya terangkat ketika orang tuanya ya punya ya posisi. Maka dipukullah anaknya oleh ayahnya. Dipukul dadanya. Apa boleh mukul anak? Boleh. Ta'diban la ta'diban. Mendidik bukan apa? Menyiksa. Uskut. Diam kamu. Saat ini sahabat Nabi yang faham tentang fitnah. Sehingga ulama sejarah memuji sahabat saat ini. Dialah sahabat yang termasuk ya bebas dari fitnah. Baik fitnah Siffin, fitnah Jamal, fitnah apa, dia selamat. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Uskut anta, diam kamu. Fa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anakku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang maknanya kurang lebih innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Hamba yang tidak suka tampil dan hamba yang cukup. Ya, dia ini mengembala kambing jauh dari hiruk pikuknya manusia dalam rangka ya menghindar dari fitnah dan dalam rangka menjaga takwa. Dia pun bukan orang yang suka tampil, padahal dia adalah orang yang punya karisma. Orang yang punya modal, andai kata dia istilah kita mengikuti bursa pencalonan, wah, siapa yang tidak kenal dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sedangkan al-ghaniyya, ya, Allah suka pada orang yang cukup. Maka dengan mengembala kambing, maka orang akan mencukupi kebutuhannya, enggak butuh minta-minta pada manusia. Nanti akan dilengkapi ya oleh Ustadzuna Muhammad Rizal Falyatbatul Masyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti telah disebutkan tadi bahwasanya manusia tidak pernah lepas dari fitan. Ada di antara hamba-hamba Allah yang kokoh di atas fitnah, seperti para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang ditutup kehidupan mereka dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada di antara hamba-hamba Allah yang terhempas di tengah badai fitnah, maka mereka pun terjatuh sebagiannya ke dalam kemaksiatan, sebagiannya terjatuh ke dalam kebid'ahan, dan sebagian terjatuh waliyadu billah ke dalam kekufuran. Seperti disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafira, wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafira. Di pagi hari dalam keadaan muslim, di sore hari dalam keadaan murtad, kafir. Di sore hari dalam keadaan muslim, di pagi harinya dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia, menjual agamanya dengan dunia. Ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan kisah orang-orang yang sabat, yang kokoh di atas al-haq, dan juga menyebutkan kisah orang-orang yang terjatuh di dalam fitnah. Demikian pula tarikh sejarah, ada contoh orang-orang yang Allah selamatkan dalam fitnah, dan ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dengan sebab mereka, bisababi zulmihim, dengan sebab kezaliman mereka. Yang perlu untuk diketahui, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita wajib selalu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berhati-hati dari langkah-langkah syaitan, karena terkadang fitnah itu seperti tadi juga telah dijelaskan, tampak dalam keadaan seakan-akan sebuah kebaikan, dan itulah khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan yang Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari langkah-langkah tersebut. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dikisahkan dahulu ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, selalu beribadah di tempat yang dikhususkan untuk ibadah, musalla, tempat untuk dia sholat, untuk dia beribadah, untuk dia berzikir. Sampai datang sebuah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuknya. Disebutkan oleh para ulama kisah ini. Datang tiga orang pemuda, yang dia memiliki saudara perempuan, saudara putri perempuan. Dan tiga orang ini bermaksud untuk melakukan jihad fisabilillah. Maka mereka pun berembuk, bermusyawarah, kepada siapa adik kita ini dititipkan. Sampai kepada sebuah kesimpulan, kita titipkan kepada hadzal abid, ahli ibadah ini. Maka mereka bertiga datang kepada abid, ahli ibadah ini, dan mengatakan, saya titipkan adik saya ini selama kita berjihad, dan kita akan kembali mengambil adik kita. Pada awalnya menolak, tidak, saya tidak mau. Tetapi subhanallah, ditampakkan oleh syaitan ini adalah surah amalan kebaikan, maka diterimalah oleh abid ahli ibadah ini, adik dari tiga orang bersaudara ini, atau saudara perempuan dari empat bersaudara ini. Awalnya diletakkan, ditempatkan wanita ini di tempat yang jauh. Sang abid tetap berada dalam tempat ibadahnya, kemudian sang perempuan berada di ruang yang lain, yang terpisah di antara dua ruangan ini, dua rumah ini terpisah. Dan setiap harinya, sang abid menyiapkan makanan, diletakkan di bawah, di luar. Perempuan inilah yang mengambil makanan, kemudian ya dimakan di ruangannya. Tidak bersinggungan sama sekali. Hari demi hari, dibisiki syaitan, kamu coba, apa tidak kasihan kepada wanita ini? Dibiarkan sang wanita keluar dari rumahnya untuk mengambil makanan, kelihatan orang, kasihan dia. Bawa makanan di depan pintu. Bawalah makanan itu di depan pintu. Akan lebih baik bagimu. Engkau akan mendapatkan kebaikan. Maka dilakukanlah itu oleh abid. Makanan diletakkan di depan pintu wanita tersebut. Berlangsung cukup lama. Khutuat syaitan, langkah-langkah syaitan. Sampai pada langkah berikutnya syaitan membisikkan, kamu ingin berbuat lebih baik, jangan hanya ditaruh di depannya, ketuk pintu sebagai pemberitaan bahwasanya ya makanan telah siap. Berlangsung cukup lama, bukan hanya ketuk pintu, dibisiki, ketuk pintu dan kasih tahu. Sampai kemudian ya langkah demi langkah itu dilakukan, dimasukkanlah makanan itu oleh dia sendiri. Berbincang-bincang ila akhirih, fawaqa'a fil fahisyah, sampai terjatuhlah ke dalam fahisyah, perbuatan fahisyah. Syaitan tidak cukup sampai di situ. Ditakut-takuti. Setelah tadinya dibisiki dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan yang ternyata itu adalah khutuat syaitan. Ditakut-takuti, nanti kalau saudaranya kembali, apa yang akan kau lakukan? Adiknya telah engkau zinai, telah punya anak atau hamil, bunuh dia, bunuh anaknya, lahir sudah, sampai akhirnya dibunuh, ya, dan juga bayinya, kemudian dikubur di ruangan tersebut, kemudian kembali lagi dia beribadah, kembali lagi dia beribadah, sampai saat tiga orang bersaudara ini kembali, bertanya kepada, ya, ahli ibadah ini tentang perihal adiknya. Maka dia mengatakan dia sudah mati. Sudah saya berusaha sebaik-baiknya, tapi demikianlah. Faraja'u, maka kembalilah tiga orang ini dalam keadaan tetap yakin ini adalah orang yang baik. Tetapi subhanallah, syaitan ya mengganggu mimpi ketiga orang ini. Semuanya bermimpi dengan mimpi yang sama, yang memberitahukan bahwasanya sesungguhnya abid ahli ibadah ini telah membunuh adiknya dan juga anak yang merupakan hasil perzinahan. Disebutkan kisah ini oleh Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, sampai akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi, ya, yang tadinya dia adalah seorang ahli ibadah, fawaqa'u fil fitnah, terjatuh ke dalam fitnah. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, itulah syaitan berkata kepada manusia, idh qala lil insani kfur. Syaitan, kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur, itulah syaitan ketika syaitan mengatakan kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, namun ketika manusia kafir, dia berlepas diri. Inni bari'u mink, saya berlepas diri darimu, saya pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khutuat syaitan, langkah-langkah syaitan mengantarkan manusia untuk terjatuh kepada fitnah syahwat, sebagaimana mengantarkan manusia terjatuh kepada fitnah syubhat. Suatu hadis yang disahihkan, atau hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Sa'id rahimahullah di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang memastikan bahwasanya orang ini adalah orang yang terhempas dalam fitnah. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna asqal akhirin man yat'anuka ya Ali." Rasul Ali SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib suatu saat di masa hidupnya Rasul Ali SAW, "Inna asqal akhirin," sesungguhnya orang yang paling celaka dari orang-orang yang terakhir adalah yang membunuhmu wahai Ali. Adalah orang yang membunuhmu wahai Ali. Ini sabda diucapkan oleh Nabi Ali SAW di masa hidupnya Rasul, di masa hidupnya Ali bin Abi Thalib. Dari hadis ini diambil satu faedah bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan dibunuh. Fahuwa syahid. Dan siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah seorang yang terjatuh ke dalam fitnah, terhempas dalam fitnah syubhat. Al-Khawarij. Dan sebelum terjadi pembunuhan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang-orang Khawarij berkumpul di sebuah tempat. Sejumlah 6.000 orang atau lebih di Nahrawan ketika itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk mendatangi mereka. Izinkan saya untuk menyampaikan hujah kepada mereka. Memberikan nasihat kepada mereka, barangkali mereka mau kembali." Pada awalnya Ali bin Abi Thalib berat hati untuk melepas Ibnu Abbas, mengingat keselamatan beliau. Namun akhirnya diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengizinkan Ibnu Abbas. Pergilah Ibnu Abbas di tengah-tengah orang Khawarij yang berjumlah 6.000 orang kurang lebih. Di situ Ali bin Abi Thalib menyampaikan hujjah, menyampaikan nasihat, menyampaikan dalil, mematahkan syubhat-syubhat mereka. Khulasatul kisah demikian. Bahkan Ali bin atau Ibnu Abbas mengingatkan kepada orang-orang Khawarij, sesungguhnya di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Tidak ada di tengah kalian seorang pun dari sahabat Nabi. Tidak ada para ulama di tengah mereka. Walaupun mereka ahli membaca Al-Quran, ahli melakukan ibadah, sholat, puasa dan seterusnya, namun mereka beribadah di atas kebid'ahan dan keyakinan mereka untuk memberontak kepada penguasa, mencela Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib adalah syubhat, adalah fitnah syaitan. Disampaikan syubhat atau disampaikan dalil oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, oleh sahabat Ibn Abbas, hujah-hujah, disampaikan bantahan-bantahan kepada orang-orang Khawarij. Sampai walhamdulillah di antara mereka ada yang kembali kepada al-haq. 2.000 orang atau 3.000 orang kembali kepada al-haq. Ketika mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mau mendengarkan penjelasan seorang alim, seorang ulama, bahrul atau habrul ummah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun yang lain tetap tidak mau kembali. Terjadilah peperangan besar pada tahun 39 Hijriah. Perang antara orang-orang Khawarij yang memberontak Ali bin Abi Thalib, dan mereka semuanya ditumpas habis oleh Ali bin Abi Thalib sehingga tidak ada lagi kelompok yang namanya Khawarij, habis sudah. Semuanya habis. Hanya saja lepas dari mereka, tersisa dari mereka beberapa orang kabur dari peperangan tersebut. Termasuk di antaranya adalah seorang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam asqal akhirin. Orang yang paling celaka, yang nanti akan membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Qari'ul Quran, membaca Al-Quran. Tetapi bacaannya hanya melewati tenggorokan. Biduni fahmin. Tanpa ada pemahaman. Tidak mau kembali kepada para ulama. Inilah sebab fitnah. Ikhwati fillah rahimahin rahimahkumullah. Dia tidak kembali kepada ucapan Ibnu Abbas. Tidak kembali kepada ucapan para ulama. Dan ini sebab seorang tetap berada di atas fitnah. Ditambah lagi, Abdurrahman bin Muljam pergi berkumpul dengan orang-orang yang semisal. Berkumpulnya seorang dengan orang-orang berpenyakit menjadi sebab dia tetap berada di atas fitnah tersebut. Abdurrahman bin Muljam berkumpul dengan beberapa orang yang akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh orang-orang terbaik. Termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abdurrahman bin Muljam bersumpah, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib. pergilah dia ke Kufah, tempat di mana Ali bin Abi Thalib tinggal, karena pemerintahan ketika itu sudah dipindah di Kufah. Pergilah Abdurrahman bin Muljam ke Kufah. Dan sekali lagi dia tinggal bersama dengan orang-orang yang sejenis. Hampir satu bulan dia tinggal di Kufah. Apa yang dia lakukan? Menyiapkan pedangnya. Menyiapkan pedangnya. Direndam di dalam racun. Sebenarnya waktu yang Allah berikan cukup untuk seorang bertobat. Sebenarnya kesempatan untuk seorang kembali kepada Al-Haq sangat cukup. Allah telah mengutus atau telah menetapkan, menakdirkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang ke barisan mereka, meluruskan syubhat-syubhat mereka. Ada kesempatan waktu untuk kemudian mereka kembali kepada Al-Haq, namun tetap saja Abdurrahman bin Muljam berada di dalam pendiriannya. Sampai di bulan Ramadan, sekitar tanggal 17 Ramadan, Abdurrahman bin Muljam telah bersiap bersembunyi di tempat biasa sahabat Ali bin Abi Thalib lewat di tempat tersebut. Salat subuh. Berjalanlah sahabat Ali bin Abi Thalib menuju masjid. Dan Abdurrahman bin Muljam telah menyiapkan pedangnya yang beracun. Begitu Ali bin Abi Thalib lewat di depan Abdurrahman, dia tebaskan pedangnya dan tepat mengenai kening sahabat Ali bin Abi Thalib. Kening yang ketika Nabi Ali sallallahu wasallam hidup, beliau arahkan telunjuk Nabi Ali sallallahu wasallam ke arah kening Nabi Ali, ke arah kening Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan asqal akhirin man yat'anuka ya Ali. Sesungguhnya orang yang paling celaka adalah orang yang membunuhmu wahai Ali, mengarahkan telunjuk Nabi Ali sallallahu wasallam ke arah kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jatuhlah sahabat Ali bin Abi Thalib. Rebah, terluka. Yang kemudian beberapa hari kemudian beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari kisah ini bisa kita ambil faedah bahwasanya di antara manusia yang terhempas ke dalam fitnah, di antara sebabnya yaitu yang pertama karena mereka tidak mau kembali kepada para ulama, tidak mau kembali kepada para sahabat, dan juga mereka selalu bersama dengan orang-orang yang semisal, tidak menyelamatkan diri untuk mendekat dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, tidak mau bertanya kepada para ulama. Hadza min sababi al-fitnah. Ini termasuk sebab-sebab fitnah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini barangkali dua kisah di antara kisah yang menunjukkan adanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala celakakan dan tidak selamat dalam fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang awal kehidupan kita baik dan diakhiri pula dengan kebaikan. Dan kalau awal kehidupan kita telah jelek, tidak ada jalan lain kecuali kita banyak minta ampun kepada Allah agar akhir kehidupan kita baik. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma aslih li dini ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doa yang agung dari doa Nabi alaihi salatu wasallam yang mengajarkan agar kita memohon akhir kehidupan kita baik. Allahumma ya Allah aslih li, baik perbaikilah untukku agamaku yang itu adalah sebab keselamatanku, dan perbaikilah duniaku yang aku hidup di dalamnya, dan perbaikilah akhiratku yang itu tempat kembaliku, dan jadikanlah sisa hidupku ya Allah jadi sebab kebaikan, dan kematianku sebagai waktu untuk aku beristirahat. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita, dan memperbaiki sisa hidup kita sehingga kita mati dalam keadaan diselamatkan dari fitnah. Wallahu taala alamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antum.